sana nalikane aku kuwi perkasa kadang arep ngumbar hawa ning endemu mari sing kuasa wong orang duwe aja nganti urip sekepenake terima aku bocah sing esih luku. Kudu ngalah nang ngarep kanca-kancaku. Rama piyung wis ora ana. Mula aku kudu ngobah naraga.